Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepek ceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah gak musim. Aduh doku, ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu, gak lucu. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Kibul-kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahala, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi, habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi komoditi, bisa diekspor ke luar negeri. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani rakyat dan wakil rakyatnya. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi, habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi dagangan, bisa diekspor ke luar negeri.